الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kemarin ikhwani fillah kita telah mempelajari tentang fi'il mudhari' yang mengenai hukumnya ini, atau sebelumnya fi'il mudhari' dinamai dengan mudhari'. Apa alasannya? Entah ya apa mujahid. Karena diawali dengan huruf mudhari'. Ini bukan alasan disebut fi'il mudhari'. Ada alasan dari sisi maknanya. Mudhari' maknanya apa? Mudhari'. Nah, mudhari' itu sendiri secara bahasa apa maknanya? Mudhari' itu sendiri maknanya apa? Apa Muhammad? Pada menyerupai, ya, yang menyerupai. Nah, disebut fi'il mudhari' ini kenapa? Karena dia menyerupai isim. Jadi fi'il mudhari' adalah fi'il yang menyerupai isim. Penyerupaan dari sisi apa? Apa Muhammad? Dari sisi fi'il ini bisa di-i'rab. Fi'il ini bisa di-i'rab, padahal teman-teman yang lain, ya keluarga fi'il itu enggak ada yang bisa di-i'rab. Fi'il madhi mabni semuanya. Fi'il amr juga mabni semuanya. Cuma fi'il mudhari' ini saja yang dia menyerupai isim dari sisi dia itu mu'rab. Namun mu'rabnya fi'il mudhari' ini sempurna atau tidak? Ahmad, tidak. Kenapa? Karena ada sebagian yang mabni. Baik. Jadi mu'rabnya fi'il mudhari' enggak sempurna, enggak semuanya di mu'rab. Tapi ya ada sebagian yang mabni. Baik. Ini dari sisi penamaan. Kemudian dari sisi hukumnya, fi'il mudhari' hukumnya dibagi menjadi dua. Sekarang yang pertama dilihat dari awalnya, fi'il mudhari' itu yang bagaimana? Furqan. Nah, mesti pada awalnya itu terdapat huruf mudhari'. Huruf mudhari' itu apa saja? Apa Ja'far? Ana itu yang tergabung pada, ya, pada singkatan ana itu apa itu? Hamzah. Nah, hamzah, nun, ya, dan ta. Taim. Kemudian dilihat dari hukum, ya, berdasarkan akhirnya, hukum yang dilihat berdasarkan huruf akhirnya terbagi menjadi berapa? Abang-abang dua, yaitu mabni dan mu'rab. Mana yang mayoritas menjadi hukum fi'il mudhari'? Yang mu'rab. Nah, kapan fi'il mudhari' itu dimabnikan sekarang, abang-abang? Ketika di fathah misalnya, uridu an ashroba, aku ingin minum. Ashroba ini fathah, dia nasab. susunan katanya saja. Maksudnya saya paham yang diinginkan, tapi kata-katanya salah. Tayyib, yang pertama mabni atas sukun dan mabni atas fathah. Kapan dia mabni atas sukun? Ahmad, kapan fi'il mudhari mabni atas sukun? Ketika dengan bergabung dengan nun inah, ahsanta. Tayyib, ketika bergabung dengan nun inah, kapan fi'il mudhari mabni atas fathah? Ketika bergabung dengan non taukid, ahsantum, barakallahu fiikum. Sekarang ini ada sisi mu'rabnya. Fi'il mudhari itu mu'rab, dan ini mayoritasnya. Dan mu'rabnya fi'il mudhari dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama apa? Quran mu'rab bil harakat, yang kedua mu'rab bil huruf. Kapan dia mu'rab bil harakat? Abdullah, fi'il mudhari mu'rab bil harakat kapan? Ketika bertemu dengan apa Muhammad pada ketika akhirnya tidak bergabung dengan syekh. Apa itu syekh? Alif Isnain, kaum jamaah yang ada mukhatabah. Tayyib, ini dia mu'rab bil harakat. Berarti ketika rafa', apa tandanya? Ketika rafa', dhamma. Ketika nasab? Ketika jar? Tidak ada. Ketika jar tidak ada. Ketika jazm? Sukun. Nah, kemudian dia mu'rab bil huruf. Kapan itu? Apa Muhammad Sa'id, fi'il mudhari mu'rab bil huruf, fi'il dengan huruf, kapan itu? Ketika bertemu dengan, atau dengan singkatnya, ketika dia masuk dalam af'alul khamsah. Af'al bukan asma, af'alul khamsah, maka dia mu'rab bil huruf. Nah, di sini alhamdulillah sekarang kita masuk pada pelajaran kita. Di sini ada diagram-diagram yang tidak lain adalah untuk memudahkan kita dalam memahami pembahasan babul af'al. Baik. Dan setelah itu tamarin. Ya, dikerjakan. Sekarang kita lihat bagaimana cara membaca diagram ini sehingga kita bisa mengambil manfaat dari ini. Perhatikan halaman 62. Ahwal af'ali ba'da ittisaliha bid-dhamairi wal huruf. Keadaan fi'il-fi'il setelah bergabung dengan dhamir-dhamir dan huruf. Kalian perhatikan, ya, dhamair dan huruf ini yang atas. Kemudian yang ke bawah al-af'al, fi'il-fi'il yang terdiri dari fi'il madhi, mudhari dan amr. Ya, karena fi'il cuma tiga macam ini saja. Sudah dari sisi zamannya tiga ke bawah itu. Di bawahnya af'al yaitu madhi, mudhari dan amr. Kemudian yang ke samping ya. Ketika fi'il fi'il ini bergabung dengan dhamir-dhamir, yaitu ta'fa'il atau nafa'ilin atau alif itsnain atau nunul inar atau wawul jama'ah ya mukhatabah, ini dhamir-dhamir. Kemudian ketika bergabung dengan huruf, huruf ada dua di sini, yaitu nun taukid dan ta' ta'nin. Paham? Nah sekarang masuk pada keadaan fi'il-fi'ilnya. Sekarang fi'il madhi. Fi'il madhi ketika bergabung dengan ta' fa'il, jadinya apa di sini? Katabtu. Ya, ketika bergabung dengan ta' fa'il, katabtu. Ketika bergabung dengan nafa'ilin, katabna. Katabtu ini hukumnya bagaimana? Dari sisi mu'rab dan mabninya. Katabtu. Apa? Mabni ala sukun. Tayyib. Dan ketika bergabung dengan nafa'ilin, katabna, hukumnya bagaimana, Bapak? Mabni ala sukun, sama. Sekarang ketika bergabung dengan alif itsnain, kataba. Maknanya dulu apa ini? Kataba apa juga? Kataba. Alif itsnain menunjukkan dua. Ya. Mereka berdua, berarti kalau kataba sekarang fi'il, kata kerja. Kataba maknanya menulis. Ketika bergabung dengan alif itsnain menunjukkan yang melakukan dua orang, berarti mereka berdua telah menulis. Tayyib, gitu. Mereka berdua telah menulis. Hukumnya bagaimana? Kataba hukumnya mabni mabni alal fathi. Tayyib. Ya, fathah akhirnya. Mabni alal fathi. Kadang bergabung dengan nunul inah. Nunul inah itu bagaimana maksudnya ini? Apa benar-benar? Nah, menunjukkan mereka perempuan banyak. Kata benar, berarti maknanya mereka perempuan telah menulis. Hukumnya kata benar. Mabni ala kata benar. Dilihat saja mana huruf akhirnya. Ba. Huruf akhirnya ba. Ba keadaannya bagaimana? Sukun atau fathah atau dhamma? Kata benda. Sukun berarti kata benda mabniyun ala ala sukun. Kalau ingin mengi'rab ikhwan fillah, kata benda fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Tayyib, fi'il mudhari' yang dimabnikan atas sukun. Astagfirullah. Fi'lun madhi mabniyun ala sukun. Sekarang ketika bergabung dengan wawun jama'ah. Wawun jama'ah itu maksudnya apa? Apa Muhammad? Padahal menunjukkan banyak apa? Laki-laki yang banyak. Berarti kata bu maknanya mereka laki-laki telah menulis. Hukumnya tabu. Mabni ala dhommi. Tayyib, katabu mabni ala dhommi. Berarti mengirapnya fi'lun madhi mabniun ala dhommi. Tayyib. Dan wawunya ini apa? Wawun jamaah. Kemudian ya'ul mukhatabah. Kenapa di sini ya mukhatabah kok hitam ini? Enggak ada contohnya ini ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu untuk menunjukkan kamu perempuan. Ya kamu perempuan. Ya ya mukhatabah di sini dihitam-hitami. Kenapa? Karena memang tidak masuk pada fi'il madhi. Enggak ada ya mukhatabah itu masuk pada fi'il madhi. Demikian pula nun taukid. Nun taukid ikhwan fillah tidak bisa masuk pada fi'il madhi. Sehingga di sini dihitam-hitami. Jadi ini juga faedah, di sini faedah tersendiri bahwasanya ya mukhatabah dan nun taukid bisa tidak masuk pada fi'il madhi. Aman, tidak bisa. Tinggal-tinggal. Ini memudahkan dengan acara tampil. Kemudian tak ta'nin. Tak ta'nin. Maknanya apa ini tak ta'nin menunjukkan apa? Apa paham Pak Said? Muter insya Allah ini muter terus. Karena seperti mau baca asatnya. Kata bat ya, tak ta'nin. Yaitu menunjukkan dia perempuan berapa? Satu. Ya dia perempuan satu. Berarti kalau katabat maknanya katabat dia telah menulis perempuan. Nah hukumnya katabat hukumnya mabni ala apa? Ala harokat bat itu apa dilihat? Harokat huruf atau fi'il mudhari'nya yang fi'il madhinya. Harokat huruf fi'il madhi tersebut yang terakhir hurufnya adalah bat. Untuk menentukan mabni atas apa ikhwani fillah dilihat harokat huruf bat di sini. Dia apa? Fathah. Berarti mabniyun ala fathah. Baik. Selesai fi'il madhi. Selesai fi'il madhi. Sekarang masuk pada fi'il mudhari. Atau sebelumnya, lihat untuk kata bat tak ta'nin. Dia cuma ada pada fi'il madhi. Sedangkan pada fi'il di bawahnya yaitu fi'il mudhari dan amr hitam. Kenapa? Karena memang tak ta'nin itu khusus masuk pada fi'il madhi sehingga dia merupakan tanda bagi fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Tak fa'il hitam. Nafa'ilin hitam. Kenapa? Karena memang tak fa'il dan nafa'ilin itu hanya masuk pada fi'il madhi. Di fa'idah yang enggak masuk pada fi'il mudhari' demikian pula fi'il amr. Ya, makanya katabtu, katabta, katabti, katabtuma ini tak fa'il. Kalau nafa'ilin katabna nahnu. Kami telah menulis. Sekarang fi'il mudhari' ketika bergabung dengan alif itsnain. Yaktubani. Yaktubani. Apa mujahid? Maknanya apa? Mereka berdua sedang menulis. Hukumnya bagaimana? Hukum yang tubani ini bagaimana? Mu'rabun bil harokat. Apa harokatnya? Hah? Mana fathahnya? Harakat fathah yang di mana? Di ya atau di ba? Ha. Jangan lupa, jangan dipukul rata dengan mabni. Pilihan terobatnya itu tadi mabni, itu kaidah pada yang mabni. Sekarang yang tobani mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ha? Ha? Apa harakatnya? Mana? Fi'il mudhari yang bergabung dengan alif itnain masuk dalam kategori apa itu? Fi'il mudhari yang bergabung dengan alif itnain disebut apa? Ini dia punya nama khusus. Apa Ahmad? Perhatikan, kamu sudah mampu memperhatikan, jangan banyak mengatakan. Fi'il mudhari yang bergabung dengan alif itnain disebut apa? Karena enggak perhatian. Konsentrasi. Apa Furqan? Disebut apa dulu ini? Fi'il mudhari yang bergabung dengan alif itnain. Ada namanya apa itu? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah, ingat-ingat aku bejai. Berarti dia i'rabnya dengan apa? Dengan huruf yaitu nun, ya. Nun. Ya, yaktubani fi'lun mudhari'un marfu'un dan alamatnya dengan nun. Sekarang ketika fi'il mudhari' bergabung dengan nun inah. Nun inah itu apa itu? Ini makanan apa belajar apa ini? Menunjukkan apa nun inah itu? Bukan nanas. Yang menunjukkan nun inah. Mereka perempuan, ya mereka perempuan berarti menunjukkan perempuan yang banyak. Ini non inan. Yaktubna jadinya fi'il mudhari' bergabung dengan non inan jadinya menjadi yaktubna. Hukumnya bagaimana? Yaktubna. Ambil kaidah ya, kawan. Semua fi'il kalau kemasukan nun inah dia akan menjadi mabni. Ya. Semua fi'il kemasukan nun inah jadinya mabni. Ya. Karena sudah yang kemasukan perempuan sudah enggak perlu ganti-ganti lagi, sudah tetap saja. Ya. Sudah banyak, sudah empat, sudah enggak usah ganti-ganti, ini sudah jamak empat. Baik, diganti-ganti. Ini rumusnya. Jadi semua fi'il kemasukan nun inah dia mabni terus. Berarti yang tubna hukumnya mabni ala ala. Lihat harokat ba'nya, apa itu harokat ba'nya? Sukun, berarti mabni ala ala sukun, ya. Yaktubna fi'il mudhari' mabniyun ala sukun. Sekarang bergabung dengan wawul jamaah. Abdullah. Yaktubuna, wawul jamaah itu apa wawul jamaah itu? Abdullah. Nah, fi'il mudhari' yang bergabung dengan wawul jamaah dinamakan af'alul khamsah. Baik. Hukumnya apa itu hukum apa ada rumusnya? Mu'rab atau mabni dulu? Mu'rab, mu'rabnya dengan huruf atau dengan harakat? Mu'rabnya dengan huruf yaitu nun, ya. Mu'rab dengan huruf yaitu nun. Sekarang ketika bertemu dengan ya mukhatabah anti, ya taktubina, maknanya dulu apa Bang Rahman? Kamu perempuan sedang menulis, kamu perempuan sedang menulis taktubina, ya. Dia hukumnya apa? Mu'rab bil huruf atau bil harakah? Bil harakat, apa harakatnya? Taktubina bil huruf, sudah? Ini gak boleh lagi pindah. Bil huruf apa itu hurufnya? Ya? Taktubina af'alul khamsah ini mu'rab bil huruf, yaitu nun, ya. Nun, ya kan, dia af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah mulai dari alif itnain, wawul jamaah, dan ya mukhatabah, ya kan. Ingat-ingat, yaktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Dari taktubina ini mu'rab bil huruf, yaitu nun, ya. Sekarang nun taukid, yaktubanna, apa maknanya dulu Abu Muhammad? Penegasan, berarti bagaimana kalau mengartikan? Mereka atau siapa ini? Yang tubuh, asalnya yang tubuh kemudian ditambah nun, berarti dia satu orang laki-laki, benar-benar sedang menulis. Ya, dia yaitu satu orang laki-laki benar-benar sedang menulis. Yang tubanna, hukumnya mabni ala al-fathi. Yang terakhir, fi'il amr. Fi'il amr fa'ilillah untuk ta'fa'il dan na'fa'ili juga hitam ini. Enggak ada. Karena enggak masuk pada fi'il amr ta'fa'il dan na'fa'ili. Sekarang ketika fi'il amr bergabung dengan alif itsnain, ya, menjadi uktuba. Maknanya bagaimana, Abang Muhammad Said? Uktuba. Perintah ini, kalau fi'il amr mesti perintah. Yang diperintah siapa sekarang? Alif itsnain. Alif itsnain itu apa maknanya? Kamu, ya, kamu berdua, ya kan? Itu enggak peduli ya, laki-laki dua-duanya atau perempuan dua-duanya atau laki perempuan, sama. Ya, kalau ini memerintahkan, pokoknya orang yang jumlahnya dua, ya, yang diperintah itu uktuba. Kalian berdua tulislah uktuba. Nah, sekarang hukumnya ini lebih sulit ini. Fi'il amr ini hukumnya bagaimana? Fi'il amr ini uktuba. Sebelumnya mabni atau mu'rab? Itu dulu harus tahu, jangan sampai keliru lagi. Uktuba mabni atau mu'rab? Mabni. Fi'il amr mesti mabni, dipegang dulu. Fi'il amr mesti mabni. Sekarang tahapan kedua, mabni atas apa? Uktuba mabni atas apa? Bapak Muhammad masih belum berganti nih. Pak Niatan, Pak Niatan, harus ingat-ingat dulu sejarah fi'il amr, sehingga ingat mabni'an fi'il amr itu atas apa. Uktuba mabni atas Ahmad Al-Fanun Ahsantan mabni'ala Al-Fanun. Kenapa mabni'ala Al-Fanun? Karena dia bergabung dengan di internet, asalnya fi'il mudhari'nya bagaimana? Naam, taktubani. Ketika bergabung dengan nun ina, uktubna. Maknanya apa Bapak Mujahid? Uktubna. Mereka kita kadang fi'il amr itu perintah, berarti perintah mesti orang yang ada ya di hadapannya, ya orang muqattab namanya. Fi'il amr, kalau fi'il amr ya cuma muqattab dhamirnya, yakni kekalian, kamu sendirian atau berdua atau banyak. Kemudian dibedakan dalam bahasa Arab yang laki-laki dan yang perempuan. Sekarang uktubna bergabung dengan nun inah. Non yang menunjukkan perempuan banyak. Berarti kalau uktubna maknanya kalian wahai para perempuan banyak, tulislah. Paham? Hukumnya apa ini? Mabni ala sukun. Santan. Sekarang dengan wawun jamaah uktubu. Uktubu. Maknanya apa bukan? Hah? Mereka, nah kalian, wahai para laki-laki, tulislah. Kalian, karena fi'il amr. Hukumnya, mabniyun 'ala dhamm. Terperangkap lagi di sini. Ketika bergabung dengan wawun jamaah, mabniyun ala hadfin nun. Kenapa? Karena asalnya naam taktubuna af'alul khamsa. Sekarang ketika bergabung dengan ya mukhatabah uktubi, maknanya apa dulu ya mukhatabah? Apa jawaban? Tadi di sini juga kayaknya ya. Sekarang di sini lagi. Ya mukhatabah. Sama, berarti ya mukhatabah menunjukkan kamu, kamu perempuan satu. Berarti uktubi, wahai kamu perempuan satu, tulislah. Misalnya menyuruh anak perempuannya uktubi, ya, uktubi ya binti, ya tulislah wahai anakku uktubi. Sekarang hukumnya mabni ala mana fathah? Uktubi gak ada fathah sama sekali di sini. Mungkin kalau orang mengatakan mabni ala alal kasri, ini masih ya, karena ada kasrahnya. Karena uktubi mabni ala ala apa? Selam kasrah. Ada fi'il di kasrah. Kasrah itu tanda isim. Ya sekali lagi gak ada, gak akan mungkin suatu fi'il itu hukumnya mabni atas kasrah atau mu'rab tandanya kasrah itu enggak akan mungkin. Nanti ketika ada kasrah itu mesti dia bukan sebagai tanda i'rab. Hukum bi berarti apa? Berarti mabni ala kadrul. Kenapa? Karena min af'al al-khamsah asalnya fi'il mudhari'nya taktubina. Yang terakhir sekarang nun taukid fi'il amr ketika bergabung dengan nun taukid jadinya uktubanna. Uktubanna maknanya bagaimana Abang Firman? Kamu satu laki-laki atau perempuan? Hah? Jangan bingung dengan non ini. Non ini gak ada hubungannya dengan laki-laki atau perempuan. Uktubanna. Benar-benar tulislah wahai ya, kamu laki-laki perempuan, kamu laki-laki satu. Ini kalau mau, tapi kalau dalam mengartikan nanti menerjemahkan tidak perlu. Ya, tidak perlu laki-laki satu, ya perempuan satu nggak perlu. Nah ini untuk mengetahui dhamirnya saja sebagai latihan. Uktubanna, ya ini benar-benar tulislah oleh kamu, ya seorang laki-laki. Hukumnya. Hukumnya mabni atau mu'rab dulu? Mabni ala al-fath ini selesai ya. Ini ringkasan tapi diingat-ingat baca ini ternyata lama. Jadi besok yang ini bawahnya semoga lancar ya, terutama apa ini tak fa'il tak ta'lim. Baik, ini faedah-faedah besok insya Allah kita terangkan. Kemudian yang jelas kalian bisa ya, memahami tabel itu kepada kita. Karena ini kalau seorang yang paham tabel akan mudah sekali dia merojak. Yang mudah sekali merojak mana yang kemasukan tak taknin, oh ternyata fi'il madhi saja. Mana yang kemasukan tak fa'il dan tak fa'ilin, ternyata fi'il madhi saja. Mana yang tidak kemasukan non taukid, mana yang tidak kemasukan tak mukhotobah, oh ternyata fi'il madhi dan sebagainya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk memahaminya. Barakallahu fiikum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.